Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Salasatil Usul karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kitab yang menjelaskan matan Al-Usul Salasah, tiga landasan pokok, karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita masih dalam pembahasan tentang arkanul iman, rukun-rukun keimanan. Dan telah kita baca penjelasan tentang rukun iman yang pertama, bahwal imanu billah, yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah kita sebutkan itu mencakup empat perkara. Yang pertama, beriman dengan wujud Allah, dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah, meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberi rizki dan seterusnya. Yang ketiga, beriman dengan uluhiyah Allah, yaitu meyakini bahwasannya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah yang berhak untuk diserahkan penghambaan dan peribadahan. Kemudian yang keempat, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang mulia yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengimaninya, menetapkannya tanpa kita memalingkan maknanya, tanpa kita menolak maknanya, tanpa kita membagaimanakan, dan tanpa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian kita lanjut pada rukun iman yang kedua. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, atsani, yang kedua dari rukun-rukun iman, al-imanu bil malaikah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah azza wa jal. Wal malaikatu jam'u malakin, dan kata al-malaikatu, malaikah ini bentuk jamak, bentuk jamak dari kata tunggal malak. Malakun, malakani, malaikatun. Nah, kalau malakun satu malaikat, malakani dua malaikat, jamaknya tiga ke atas, malaikatun, malaikatu. Wa asluhu mal'aku, asal kata malakun dari mal'aku, mim lam alif kaf, mal'aku asalnya adalah mal'aku. Thumma suhila, kemudian ditashil, dimudahkan pembacaannya, bentuk katanya, karena teranggap mal'aku masih agak berat pengucapannya, maka ditashil, diringankan menjadi malakun. Yang tadinya mal aku jadi malakun. ditashil. Wakila, dan ada yang mengatakan malakun atau malkun. Wal malaikatu khalqun min khalqillahi fi alimil ghaib. Dan malaikat adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam ghaib, yang kita tidak melihatnya. Namun disinilah diuji keimanan seorang hamba. Kita tidak melihat malaikat, tetapi kita diwajibkan untuk meyakininya, menetapkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkannya di dalam hadis-hadisnya, maka kita mengimaninya. Dan inilah rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang ada di alam ghaib. Khalaqahumullahu li'ibadatih. Para malaikat itu Allah ciptakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan mereka agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitanfidhi awamirihi Subhanahu wa taala fi mulkih. Dan juga dalam rangka agar mereka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, fi mulkih, dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala, ya, di alam semesta ini. Allah memerintahkan mereka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ada yang diperintah untuk mencabut nyawa, ada yang diperintah untuk mencatat amalan, ya, baik amalan yang jelek atau amalan yang baik. Ada yang diperintah, ya, untuk meniup sangkakala, ya, pertanda hari kiamat nanti. Ada yang diperintah, ya, untuk meniupkan ruh pada janin. Ada yang diperintah, ya, untuk na'am barakallahu fikum mengawasi, ya, manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga yang lainnya, ya, dari tugas-tugas para malaikat yang nanti sebagiannya akan kita sebutkan, ya, sebagiannya akan kita sebutkan. Nah, ada malaikat yang bertugas untuk menurunkan wahyu, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan seterusnya. Malaikat Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah dan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Wahum asnaf, dan malaikat ini asnaf, ada beberapa golongan. Kullu sinfin lahu amalun muwakkalun bih wa yakumu bihi. Dan setiap golongan itu memiliki tugas khusus, memiliki tugas yang diserahi tugas tersebut kepada malaikat agar malaikat tersebut melaksanakannya. La ya'sunallaha ma amarahum, dan para malaikat itu tidak pernah durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, tidak pernah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan. Faminhum man huwa muwakkalun bil wahyi, di antara para malaikat ada yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu. Wa huwa Jibrilu alaihi salatu wassalam, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dari mana kita tahu kalau malaikat itu namanya malaikat Jibril? Malaikat yang bertugas menurunkan wahyu namanya malaikat Jibril. Dari mana kita tahu? Dari dalil. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka para sahabat berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang orang yang barakallahu fikum bajunya putih bersih, kemudian rambutnya hitam legam, tidak ada bekas-bekas perjalanan. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Hadis yang sahih, hadis dalam kitab sahih Muslim, ada dalam hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian kepada kalian. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, beliau ditugasi untuk menyampaikan wahyu. Ketika wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, khairul kalami kalamullah, sebaik-baik kalam, ucapan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wahyu tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah orang yang wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik petunjuknya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau adalah khairul bashar, sebaik-baik manusia. Maka yang diutus pun adalah malaikat yang paling mulia. Karena untuk membawa sesuatu yang paling mulia diturunkan kepada manusia yang paling mulia, maka yang membawanya pun, perantaranya pun adalah malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Maka bila dikatakan siapakah malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Wa huwa asyraful malaikah, dan Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Wa huwa ruhul amin, dan dialah yang dinamakan ar-ruhul amin. Kalau ada di dalam ayat dikatakan ar-ruhul amin, yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Syadidul quwa, dia juga disebut dengan syadidul quwa, yang sangat kuat. Syadidul quwa. Wa minhum man taib. Wa minhum, selesai ya, malaikat Jibril di antaranya. Dari malaikat-malaikat yang ada, dan beliau ditugasi untuk menyampaikan wahyu, dan dia adalah malaikat yang paling mulia, dan dia yang dinamakan dengan ar-ruhul amin, dan juga dia dinamakan dengan syadidul quwa. Bila ada dalam ayat disebutkan syadidul quwa, itu yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Kemudian wa minhum man huwa muwakkal bihamlil arsy, di antara para malaikat ada yang diserahi untuk memikul arsy. Arsy adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Di antara para malaikat ada yang diberi tugas atau diserahi untuk memikul arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya firman Allah azza wa jal dalam surat Ghafir ayat yang ketujuh. Allah berfirman, alladzina yahmilunal arsya wa man haula. Lengkapnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawla, dan malaikat-malaikat yang memikul ars, wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Rabb-nya, wa yu'minuna bih, dan beriman kepada Rabb-nya, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Yang menjadi syahid, alladzina yahminul arsy, dan malaikat-malaikat yang memikul arsy. Ini menunjukkan di sana ada malaikat-malaikat yang diserahi untuk memikul arsy. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat yang lain dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-17. Allah berfirman, wal malaku 'ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Wal malaku 'ala arja'iha, dan malaikat ala arja'iha, berada di penjuru-penjuru langit. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah, dan pada hari itu ada 8 malaikat yang memikul arsy Rabb-nya di atas mereka, di atas kepala mereka. Pada hari itu ada 8 malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pun menunjukkan di sana ada malaikat yang diserahi atau diamanahi untuk memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Al-arsyu huwa a'zamul makhluqat, dan arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Maka bila ada pertanyaan, makhluk apakah yang paling besar dari makhluk-makhluk Allah? Maka jawabannya adalah Al-Arsy. Arsy adalah a'zamul makhlukat, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Wa la ya'lamu 'idhamahu illa Allah azza wa jal. Dan tidak ada yang tahu besarnya dan agungnya arsy, ya, kecuali Allah azza wa jal. Kita enggak tahu, ya, seberapa besar, seberapa agung na'am arsy Allah Subhanahu wa taala, atau makhluk na'am arsy Allah Subhanahu wa taala. Yahmiluhul malaikah, dan arsy itu dipikul oleh para malaikat. Wa hadza dalilun ala 'idhamil malaikah, dan ini pun menunjukkan agungnya para malaikat, besarnya para malaikat, ya. Karena yang dipikul ini adalah makhluk Allah yang paling besar, arsy, ya. Nah, maka ini pun menunjukkan ketika arsy dipikul oleh malaikat, ya, ini menunjukkan bahwasanya malaikat juga adalah na'am makhluk Allah yang besar, ya. Sehingga diamanahi untuk memikul arsy. Wa 'idhami quwwahum wa khalqihim, dan ini juga menunjukkan besarnya kekuatan para malaikat. Wa khalqihim, dan juga besarnya na'am ciptaan atau bentuk para malaikat, khalqnya, bentuknya, posturnya adalah agung, besar, karena mereka lah yang memikul makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, itu arsy. Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 1. Allah berfirman, Alhamdulillah Fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menjadikan para malaikat sebagai rusul, utusan-utusan, yang mereka ada yang memiliki ajnihah, sayap-sayap, masna ada yang memiliki dua, wa thulath ada yang memiliki tiga sayap, wa ruba' dan ada yang memiliki empat sayap. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan dalam ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Ayat ini pun menunjukkan beberapa sifat malaikat. Bahwasannya na'am, di antara para malaikat ada yang memiliki dua sayap, ada yang memiliki tiga sayap, ada yang memiliki empat sayap. Bagaimana bentuknya, wallahu a'lam. Karena ini perkara yang gaib, kita hanya diwajibkan untuk mengimaninya. Bahwasanya ada malaikat yang punya dua sayap, ada yang punya tiga sayap, ada yang punya empat sayap. Dan Allah menambahkan dalam ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Ada yang memiliki 600 sayap. Siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Wa minhum man lahu sittatu mi'ati janah. Dan di antara para malaikat ada yang memiliki sittumi ajanah, ada yang memiliki 600 sayap. Ke Jibril alaihi salatu wassalam, seperti Jibril alaihi salatu wassalam. Fala ya'lamu 'idama khalqatihim illa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang tahu besarnya ciptaan mereka, yaitu bentuk mereka, bentuk malaikat, ciptaannya atau bentuknya, posturnya, tidak ada yang tahu besarnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhana bal ibadum mukramun la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Allah berfirman, dan mereka orang-orang musyrikun mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya anak. Mereka menganggap para malaikat ini anak-anak Allah. Ini sangkaan orang-orang musyrikun bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala beranak. Subhana, maha suci Allah. Maha suci Allah dari mulut-mulut mereka yang kotor, yang mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya anak. Seolah-olah Allah butuh kepada anak. Maha suci Allah dari apa yang mereka sebutkan, dari apa yang mereka sifatkan. Bal ibadum mukramun, Allah bantah. Bal ibadum mukramun. Akan tetapi mereka para malaikat itu ibadun. Mereka adalah hamba-hamba Allah. Mukramun, yang Allah muliakan. La yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka tidak pernah mendahului ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga di antara sifat-sifat malaikat, ibadum mukramun, hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Dan juga di antara sifatnya mereka tidak pernah mendahului ucapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Syekh, wa minhum al-muwakkal bil qatri wan nabat, dan di antara para malaikat ada yang diserahi untuk mengurusi hujan. dan juga untuk mengurusi tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu tumbuh subur atau tumbuh kering, ya, tidak subur atau mati atau yang semisalnya, ya. Ada malaikat-malaikat yang Allah serahi khusus untuk mengurus tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Dan juga ada malaikat yang Allah serahi khusus untuk masalah hujan. Siapa? Kata Syekh, wa huwa Mikail. Itu malaikat Mikail yang Allah serahi untuk mengurus hujan dan juga tumbuh-tumbuhan. Wa minhum man huwa muwakkalun bin nafkhi fis sur. Kemudian dan di antara para malaikat ada yang diserahi untuk mengurusi naam peniupan sangkakala. Ada yang diberi tugas untuk meniup sangkakala. Siapa? Wa huwa Israfil. Itu malaikat Israfil. Yanfakhu fis-sur, yang malaikat Israfil ini akan meniup sangkakala. Fayahliku kullu syai. Yang apabila ditiup sangkakala tersebut akan binasa segala sesuatu. Semuanya akan binasa. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fas'aqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Illa, kecuali, man syaa Allah, kecuali makhluk-makhluk yang Allah kecualikan. Kecuali makhluk-makhluk yang Allah kecualikan. Summa yanfakhu fihi marratan tsaniyah. Ini tiupan pertama. Hancur, binasa. Semua yang ada di langit dan di bumi kecuali yang Allah kecualikan. Kemudian malaikat Israfil meniup tiupan yang kedua. Fatatirul arwah fi ajsadiha. Kemudian ruh-ruh itu beterbangan mencari jasadnya. Roh-roh beterbangan mencari jasadnya, yang kemudian roh tersebut kembali ke jasadnya semula. Kemudian hiduplah makhluk itu kembali dan dibangkitkan untuk diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Tiupan pertama tadi mati semua, binasa semua kecuali yang Allah kecualikan. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sekali lagi. Fa idahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka dalam keadaan berdiri. Ruhnya sudah kembali lagi dalam keadaan berdiri, yanzurun, sambil menunggu, menunggu ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Tatirul arwahu minal qarni wahwa sur ila ajsadiha. Roh-roh itu akan terbang dari sangkakala, dari sangkakala ila ajsadiha, menuju ke jasad-jasad mereka. Fatadkhulu fiha, kemudian roh tersebut masuk kembali ke jasad tersebut. Fayahyauna biiznillah, dan mereka hidup kembali dengan izin Allah. Thumma yasiruna ilal mahsyar, kemudian mereka berjalan ke padang mahsyar, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke padang mahsyar. Ini di antara malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal. Ada yang diutus, ada yang diserahi, ada yang ditugasi untuk meniup sangkakala. Dan sejak malaikat ini diciptakan, untuk diserahi, ditugasi meniup sangkakala, sejak itu pula sudah siap ya, sudah siap sangkakala untuk ditiup. Nah, digambarkan atau disebutkan dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya mata malaikat Naam atau pandangan malaikat Israfil itu sudah siap, ya, tinggal menunggu perintah. Nah, tinggal menunggu perintah dari Allah Azza wa Jalla, sudah siap. Nah, dan ketika datang perintah dari Allah Azza wa Jal, maka langsung ditiuplah sangkakala. Nas'alullah salama wal afiyah, semoga kita tidak mengalami hari kiamat, karena hari kiamat itu jatuh kepada orang-orang yang naam buruk, ya, pada orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jal. Nah, setelah orang-orang yang beriman, walaupun kecil keimanannya, Allah wafatkan dengan dihembuskannya angin. Kemudian apabila seorang beriman tersebut menghirup angin tersebut, maka dia akan meninggal. Sehingga yang tersisa di atas muka bumi adalah orang-orang yang durhaka semuanya. Kemudian tegaklah hari kiamat atas mereka, orang-orang yang durhaka. Nah, pada hari apa kiamat terjadi? Nah, disebutkan dalam hadis bahwasanya kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Kapan? Tidak tahu. Ya. Nah, karena ini adalah perkara yang gaib dan Allah tidak memberitahu. Nah, Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Nah, kewajiban kita adalah mempersiapkan diri. Ya, untuk menghadapi kehidupan setelah kiamat. Naam, yaitu kehidupan akhirat Allah Azza wa Jal. Duaib masih panjang penjelasan tentang naam malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal dan di antara tugas-tugas mereka. Baik, kita skor dengan azan terlebih dahulu. Kita lanjutkan sedikit ba'dal azan, setelah azan. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wa minhum man huwa muwakkalun biqabdil arwah 'inda nihayati ajaliha. Dan di antara para malaikat ada yang diserahi tugas untuk mencabut ruh ketika berakhir ajalnya. Wa huwa malakul maut, yaitu malaikat al-maut. Malaikat al-maut. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang telah diserahi atau ditugasi untuk mencabut ruh, yatawaffakum, maka dia akan mewafatkan kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian hanya kepada Rabb kalian kalian dikembalikan. Dalam ayat ini disebut malakul maut, malaikat al-maut. Dan malakul maut tugasnya adalah mencabut ruh, mencabut nyawa ketika telah berakhir ajalnya. wa ma'ahu a'wan minal malaikah. Apakah malaikat maut sendirian? Ma'ahu a'wan minal malaikah, dan bersama malaikat maut ada yang membantunya. A'wan, pembantu-pembantu malaikat maut juga dari kalangan malaikat. Bersama malaikat maut a'wan minal malaikah, ada malaikat-malaikat pembantu yang membantu malaikat maut untuk mencabut nyawa, mencabut ruh. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini hanya akhir ayat yang disebutkan, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Kemudian dia diwafatkan oleh utusan-utusan kami. Wa hum la yufarritun, dan mereka na'am tidak lalai dari kewajiban-kewajibannya. Itu tugasnya untuk mencabut nyawa. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-61, Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadih wa yursilu alaikum hafadatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa di atas hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kalian hafadatan, para malaikat penjaga, pengawas. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sampai apabila telah datang kematian kepada kalian, telah datang ajal, tawaffathu rusuluna, maka dia akan diwafatkan oleh utusan-utusan kami. Wa hum la yufarritun, dan mereka utusan-utusan kami, itu para malaikat yang mencabut nyawa, tidak pernah lalai dari tugasnya. Enggak ada ceritanya terlambat semenit, ya, atau terlalu cepat, tidak, ya, tepat pada waktunya. La yufarritun, mereka tidak lalai dari tugasnya, kewajibannya. Di dalam ayat ini disebutkan tawaffathu rusuluna. Apabila telah datang ajal kepada salah seorang di antara kalian, maka dia akan diwafatkan oleh rusuluna, oleh utusan-utusan kami. Ini maksud dengan utusan-utusan kami di sini adalah a'wan minal malaika. Malaikat-malaikat pembantu yang membantu malaikat maut untuk mencabut nyawa. Yakni a'wanu malakil maut. Yang dimaksud dengan rusuluna adalah a'wan malakul maut, yang membantu malaikat-malaikat yang membantu malaikat al-maut. Wa minhum man huwa muwakkalun bil ajinnati fil arham. Selesai ya, malaikat maut. Kemudian yang selanjutnya, ada yang ditugasi juga untuk mengurusi janin di dalam rahim. Jadi ada para malaikat yang dia ditugasi untuk mengurusi janin di dalam rahim ibunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai setetes mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mislu dzalik. Kemudian status mani tersebut akan menjadi segumpal darah selama waktu 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian segumpal darah tersebut akan berubah menjadi segumpal daging selama 40 hari juga. Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah kepada janin tersebut seorang malaikat. Nah, fayu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat ini diutus ya, diperintahkan untuk menyampaikan atau menetapkan 4 kalimat. Menulis 4 kalimat yang akan menjadi nasib si janin ini. Bikat bi rizkihi wa ajalihi. Ditulis rizkinya, kemudian ajalnya. Naam. Wa amalihi, dan juga ditulis amalannya, perbuatannya. Sakiyun au sa'idun, dan juga ditulis nasibnya, apakah dia akan bahagia ataukah dia akan celaka. Ditulis oleh malaikat, telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal rezekinya, ajalnya, amalannya, perbuatannya, kemudian nasibnya, dia akan bahagia atau sengsara. Naam. Ini malaikat yang Allah utus, Allah serahi tugas untuk mengurusi janin di dalam rahim, yaitu untuk meniupkan ruh kepada janin. Naam, yang sudah mencapai umur 40 kali 3 berapa? 120 hari, alias berapa bulan? 4 bulan. Nah, apabila janin sudah berumur 4 bulan, nah maka dia telah ditiupkan ruh ke janin tersebut ya. Dan apabila janin tersebut keguguran setelah usia 4 bulan, maka dia diurusi jenazahnya seperti jenazah orang dewasa. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, dan seterusnya. Karena sudah ada ruhnya. Lain halnya ketika janin gugur sebelum usia 4 bulan. Maka taib tidak diurusi seperti mengurusi jenazah. Mulai dikubur di pinggir rumah, di belakang rumah, atau yang semisalnya. Nah, tidak perlu disolati, dimandikan, atau yang semisalnya, seperti jenazah, tidak. Namun yang diurusi seperti jenazah adalah janin yang keguguran setelah berumur 4 bulan, setelah ditiupkan ruh kepada janin tersebut. Kemudian yang berikutnya, wa minhum al-muwakkaluna bihifdzi a'mali bani Adam. Dan di antara para malaikat juga ada yang diserahi tugas untuk menjaga amalan-amalan anak Adam. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa inna 'alaikum lahafidzin kiraman katibin, dalam surat Al-Infitar ayat 10 dan ayat 11. Wa inna 'alaikum lahafidzin, dan sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang mengawasi kalian. Setiap orang diawasi oleh para malaikat. Kiraman katibin, mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia. Katibin, yang menulis amalan-amalan anak Adam. Baik amalan bagusnya ditulis, atau amalan jeleknya ya, juga akan ditulis. Terus diawasi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah na'am tugasi untuk mengawasi amalan-amalan anak Adam. Maka na'am, ini diantara keutamaan beriman dengan malaikat-malaikat Allah ya, yang diantara makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah adalah beriman dengan nama-nama yang telah Allah sebutkan, baik dalam Al-Quran atau yang telah disebutkan dalam hadis, dan juga beriman dengan tugas-tugas mereka. Beriman meyakini tugas-tugas mereka. Dan di antara tugas para malaikat, atau di antara malaikat ada yang ditugasi untuk mengawasi amalan-amalan anak Adam. Ketika kita yakin ini, mengimani ada malaikat-malaikat yang mengawasi amalan anak Adam, maka keimanan kepada malaikat akan menjaga kita untuk senantiasa melakukan amalan-amalan baik dan menjauh, menghindar serta menjaga diri dari amalan-amalan yang buruk, karena kita tahu bahwasannya ada para malaikat yang dia selalu mengawasi dan selalu mencatat ucapan kita, perbuatan kita, baik yang baik atau yang buruk. Yulazimunakum bilaili wan nahar, yang malaikat-malaikat tersebut, malaikat-malaikat pengawas, pencatat amalan anak Adam, yulazimunakum akan terus mengikuti kalian. Bilaili wan nahar, siang dan malam. Terus akan mengikuti kalian, mengawasi kalian dan tidak pernah lengah sedikit pun. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar, dan saling bergantian para malaikat untuk mengawasi kalian. Malaikatun bilail wa malaikatun bin nahar, baik malaikat-malaikat yang mengawasi kalian di malam hari atau malaikat-malaikat yang mengawasi kalian di siang hari, mereka tidak pernah lalai dari mengawasi anak-anak Adam. Mereka tidak pernah lalai dari tugasnya. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa fi salatil asr, dan mereka para malaikat berkumpul untuk menyaksikan sholat subuh. Wa fi sholatil asr, dan mereka juga berkumpul untuk menyaksikan sholat asar. Wa yashhaduna lil musallina indallahi azza wa jal, dan mereka mempersaksikan orang-orang yang sholat, mereka laporkan nanti indallahi azza wa jal, di sisi Allah azza wa jal. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-78. Allah berfirman, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anil fajr wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda, dalam surat Al-Isra ayat 78. Aqimish shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail, dirikanlah salat ketika matahari telah tergelincir ke arah barat, dirikanlah salat sampai malam gelap gulita. Wa qur'anal fajri, dan juga dirikan salat fajar, salat subuh. Ayat ini menunjukkan salat yang lima waktu. Allah mengatakan dirikan salat ketika telah tergelincir matahari. Ketika telah tergelincir matahari, maka masuk waktu sholat duhur. Di siang hari ada dua sholat, sholat duhur dan sholat asar. Ila ghasaqil lail, sampai malam gelap gulita. Dan sholat malam ada berapa? Dua, maghrib dan isya. Wa qur'an al-fajri, dan dirikan sholat fajar, sholat subuh. Sehingga ada lima salat sehari semalam, salat wajib. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, ini menjadi syahid. Inna Qur'an al-fajri, sesungguhnya sholat subuh itu masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Yahduruhul malaikah, yaitu dihadiri oleh para malaikat. Malaikatul lail wa malaikatul nahar, baik malaikat-malaikat yang bertugas di malam hari atau malaikat-malaikat yang bertugas di siang hari, mereka semua menyaksikan naam sholat subuh. Wa minhum taib, ini menunjukkan apa? Para malaikat mengawasi naam amalan-amalan anak Adam. Di antaranya ini sholat subuh dan sholat asar disaksikan oleh para malaikat. Wa minhum, dan diantara mereka juga, lanjutkan sedikit lagi, man huwa muwakkal bihifdi bani Adam minal makari, ada yang diserahi tugas untuk menjaga anak-anak Adam dari bahaya. Yahfadhunahu minal afat, mereka para malaikat menjaga anak Adam dari penyakit, menjaga dari penyakit. Wa minal a'da, ada para malaikat yang menjaga anak Adam dari musuh-musuhnya, dijaga. Musuh-musuhnya padahal berkeliaran, ada, tapi Allah jaga. Nah, melalui para malaikatnya, dijaga oleh para malaikat. Di tengah-tengahnya sedang tersebar penyakit, ya, tapi dia sehat. Nah, ada malaikat, malaikat khusus yang Allah tugasi untuk menjaga anak Adam, menjaga dari penyakit, menjaga dari perkara-perkara yang tidak disukai, menjaga dari ancaman musuh-musuhnya, ya, padahal musuhnya di depan kepala, di depan mata misalnya, ya, Allah jaga. Wa minal hawam, dan Allah jaga, ya, atau malaikat yang Allah tugasi untuk menjaga anak Adam, mereka, para malaikat, menjaga anak Adam dari hawam, menjaga dari singa. Wa minas sibah, menjaga dari hewan buas. Padahal ular berkeliaran, ular kobra dan yang lainnya di lubangnya, di rumahnya. Tapi manusia hidup di atasnya aman, tenang, hidup sehat. Ada malaikat-malaikat yang menjaga anak Adam, ya, dari bahaya singa, dari bahaya binatang-binatang buas. Wa minal afa'i wal hayyat, dan juga dari bahaya ular-ular. Madama lahu baqiyatu hayah, selama anak Adam itu ada sisa umurnya, ada jatah hidupnya, ya, masih ada umurnya. Fa inna lahu malaikatun yahfadhunahu minal akhtar, maka pasti ada malaikat yang selalu menjaganya dari bahaya-bahaya tersebut. Yanamu bainas siba wa bainal hayyat fil bar, anak Adam itu tidur di antara binatang-binatang buas, apalagi di tempat kita di hutan-hutan masih banyak binatang-binatang buas. Kita sekarang tidur aman. Nah, binatang buas dari hutan nggak turun ke sini, ya. Nah, aman. Kita ini tidur di tengah-tengah banyaknya binatang buas yang ada di dunia ini. Ada singa, ada macan, ada ular dan lain sebagainya. Wa bainal hayat, dan juga kita tidur di antara ular-ular yang ada di dunia ini, ya, baik yang ada di hutan atau di dalam tanah, ya, nah, atau pinggir rumah kita. Kita tidur di rumah aman. Taib, dan anak Adam, ya, tidur di antara binatang-binatang buas ini dan di antara ular-ular yang ada di dunia ini. Filber, tidur di daratan. Manil ladzi yadfa'u anhu al-hayat was-siba wal-hawam, siapakah yang menolak atau menjaga anak Adam dari bahaya ular-ular ini, dan juga dari bahaya binatang-binatang buas, ya, singa dan yang lainnya. Ya. Nah, tentunya yang menjaga adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, melalui para malaikatnya yang Allah tugaskan mereka untuk menjaga anak-anak Adam, ya, dari bahaya-bahaya tersebut. Ma'ahu malaikatun sakharahumullah, bersama anak Adam ada malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala na'am tugasi untuk menjaga mereka. Qala Allah Ta'ala fihim, Allah berfirman tentang mereka, tentang malaikat-malaikat yang menjaga anak-anak Adam. Lahu mu'akibatum min baini yadaihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dan bagi anak Adam, bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang silih-silih berganti. Silih berganti menjaga manusia atau anak Adam, min baini yadaihi, menjaga dari arah depan. Wa min khalfihi, dan juga dari arah belakang. Yahfazunahu min amrillah, mereka menjaga anak Adam dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Ai bi amrillahi haula'i yahfazuna bani Adam min al-makari wal akhtar ila an yahinal ajal. Yaitu mereka para malaikat menjaga anak-anak Adam dengan perintah Allah, dengan na'am izin Allah Azza wa Jalla. Mereka menjaga anak Adam dari perkara-perkara yang tidak disukai, dari bahaya-bahaya yang mengancam. Sampai kapan? Ila an yahinal ajal, sampai datang ajal. Fa idza hanal ajal, apabila telah datang ajal, tahallu anhu, maka malaikat apa? Melepaskannya. Nah, enggak menjaga lagi, ya. Nah, sehingga enggak heran ada orang diterkam singa, ada orang diterkam macan. Kenapa? Memang sudah habis ajalnya, umurnya sudah selesai, sehingga malaikat para penjaga ini juga sudah tidak menjaga lagi. Fa idza hanal ajal takhallu an, apabila telah datang ajal maka para malaikat pun na'am tidak menjaganya. Fa waqa'a ma qadarallahu lahu minal maut, maka terjadilah apa yang Allah tetapkan berupa kematian, awil isobah allati tufdi ilal maut, atau berupa musibah yang mengantarkan dia kepada kematian. Nah, baik, ini yang terakhir dari sebagian para malaikat, ya. Ada di antara mereka yang ditugasi untuk menjaga anak-anak Adam dari perkara-perkara yang dibenci atau yang tidak disukai, atau dari bahaya-bahaya yang mengancamnya. Masih panjang ya penjelasan tentang na'am rincian-rincian tugas-tugas para malaikat. Namun insyaallah sisa penjelasan tentang rukun iman yang kedua ini akan kita baca insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.